Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-49 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang penegakan qisas atau hukuman bagi orang-orang yang zalim. Termasuk keadilan Allah SWT adalah menegakkan qisas di antara makhluk di hari kiamat. Tidak ada makhluk yang dizalimi di dunia oleh yang lain kecuali akan Allah kembalikan haknya di hari kiamat, bahkan di antara hewan. Rasulullah SAW bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna." Sungguh akan diberikan hak-hak ini kepada pemiliknya di hari kiamat, sampai akan dikisos seekor kambing yang bertanduk karena kezaliman yang dia lakukan terhadap kambing yang tidak bertanduk. Hadis sahih riwayat Muslim. Akan didatangkan orang yang zalim dan yang dizalimi, sekecil apapun kezaliman tersebut, baik kezaliman berupa harta seperti pencurian, perampokan, penipuan, hutang, atau kezaliman kehormatan seperti umpatan, ghibah, yaitu membicarakan kejelekan orang lain, tuduhan palsu, atau kezaliman fisik seperti pemukulan, pembunuhan, dan lain-lain. Penegakan keadilan saat itu adalah dengan hasanah dan sayyi'ah. Orang yang zalim akan diambil hasanahnya dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Apabila orang yang zalim tersebut tidak memiliki hasanah, maka sayyi'ah orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang zalim tersebut. Orang yang bangkrut di hari tersebut adalah orang-orang yang terlalu banyak kezalimannya di dunia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Dia datang pada hari tersebut, dan dahulu di dunia dia telah mencela si fulan, menuduh si fulan berzina, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan. Maka hasanah atau pahala kebaikan orang tersebut akan diberikan kepada si fulan, lalu si fulan. Sehingga apabila habis hasanah orang tersebut sebelum dia melunasi hak orang lain, maka akan diambil dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut dan dipikulkan kepadanya. Kemudian akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, seorang Muslim di dunia apabila berbuat zalim, maka hendaknya bersegera untuk minta maaf dan mengembalikan hak orang yang pernah dia zalimi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada orang lain, baik berupa kehormatan atau sesuatu yang lain, maka hendaklah dia meminta dihalalkan darinya pada hari ini, sebelum datang hari yang di situ tidak ada dinar maupun dirham. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang dizalimi di dunia boleh membalas dengan balasan yang setimpal, akan tetapi tidak boleh dia membalas dengan berlebihan, karena dengan demikian justru dia menjadi orang yang zalim yang akan diambil kebaikannya. Dan apabila dia memaafkan, maka Allah SWT akan memberikan pahala yang besar. Allah SWT berfirman, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan balasan sebuah kejelekan adalah kejelekan yang setimpal, dan barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya atas Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencintai orang-orang yang zalim. Asy-Syura 40. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.